Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih terhadap Al-Fiyadu Malik, seperti biasanya matanya disertakan terlebih dahulu karena kita masih berada di matan muqaddimah, belum masuk ke inti pembahasan. Tafadhal barakallahu fiik. Naam, ahsan tabarakallahu fiik, tafadhal. Ayo, salam. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi halaman 40. Qala al-Imam Ibnu Malik rahimahullah taala wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaudibun sana'i al-jamila. Kata beliau, kemarin setelah beliau mengatakan bahwasanya alfiyahnya itu mengungguli alfiyah Ibnu Mu'ti, kemudian beliau masih mengatakan wa huwa bisabqin haizun tafdila. Namun dalam keadaan demikian, dia tetap mendapatkan keutamaan karena lebih duluan. Itu artinya gitu. Haizun mendapatkan kan, dia mendapatkan keutamaan sebabkin, sebabnya karena lebih duluan. Jadi Ibnu Mu'tin walaupun alfiahnya kalah dengan alfiahnya Ibnu Malik, tapi tetap beliau punya apa? Keutamaan karena lebih duluan. Sehingga karena lebih duluan, orang-orang bisa mencontoh setelahnya. Nanti hadisnya man dalla ala khairin falahu ajru misli ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala pelakunya. Sekarang Ibnu Malik dan Ibnu Mu'ti, duluan mana? Ibnu Mu'ti. Ya, duluan Ibnu Mu'ti. Tapi di situ barakallahu fiik, Alfiyah Ibnu Malik itu mengungguli. Ya, Imam Ibnu Malik sendiri mengatakan lebih unggul daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Tapi beliau masya Allah masih mengakui bahwa bisabqin haizun tafdila. Namun ya, dia bahwa dia itu apa Ibnu Mu'ti itu tetap mendapatkan apa keutamaan karena lebih duluan. Paham maksudnya? Ayunan. Mustaudibun sana'iyal jamila, dan layak dan berhak mendapatkan sanjungan yang bagus. Karena lebih duluan sehingga orang yang setelahnya bisa mencontoh dan meniru. Nah, kita lihat. Qala syarihu athabahu Allah. Qalu wa huwa ay Ibnu Mu'tin. Qalu bisabqin alba lisababiyah. Ba'nya sababiyah. Dengan sebab dia duluan, maka dia mendapatkan apa keutamaan. Itu maksudnya. Faham? Sabqin. Alba li sababiyah ai bi sababi sabqihi li nadbil alfiyatin fil nahw. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan sebab dia lebih duluan di dalam apa? Menyusun alfiyah. Ya, dalam ilmu nahw ini. Wa laysa al muradu bi sababi sabqihi fi zaman, bukan yang diinginkan itu dia lebih duluan waktunya, bukan. Paham ya? Nah, karena kalau lebih duluan waktu itu kan bisa jadi orang lebih utama itu. Oh ya, tapi bukan karena itu, tapi karena lebih duluan dalam mengarang apa? Alfiyah. Jadi sebelum Alfiyah Ibnu Malik ini ada Alfiyah Ibnu Mu'ti tadi itu. Karena beliau lebih duluan, maka beliau dalam barakallahu fikum mendapatkan apa? Keutamaan. Li'anna sabiqan qad yakun lahu al-fadl laqad la yakun. Dikarenakan orang yang lebih duluan itu bisa jadi dia punya keutamaan, bisa jadi dia tidak memiliki keutamaan. Paham salah? Naam. Qalu haizun tafdhila ay mudrikun li tafdhil. Mudrika mendapatkan kan? Mana haizun tafdhila ay mudrikun. Jadi Ibnu Mu'ti mendapatkan li tafdhil, mendapatkan apa? Keutamaan. Bisababi sabqihi li nadmi alfiyah bin Nawaw. Dengan sebab dia lebih duluan di dalam apa? Menyusun pantun alfiyah ini di dalam masalah ilmu nahwu. Wa wajhu dzalik, sisi yang menunjukkan hal tersebut adalah annahu lamma sabaqa, yaitu bahwasanya beliau tatkala lebih duluan ila hadza, yaitu lebih duluan dalam perbuatan ini yaitu mengarang pantun alfiyah, fatahal bab linnas, akhirnya beliau membuka pintu untuk manusia, liyasiru ala minwalih, agar mereka berjalan di atas metodenya, minwal itu metode atau cara, artinya sama. Oh ya. Nah. Fakan lahu fadlul qudwah wal uswah, masyaallah. Maka beliau Ibnu Mu'ti memiliki keutamaan fadlul qudwah, panutan, wal uswah, teladan. Oh ya, tauladan. Panutan dan tauladan. Sebagai panutan dan tauladan yang orang itu meneladani. Oh, caranya gini. Alfiyah Ibnu Mu'ti, nah, akhirnya orang tertarik bikinlah alfiyah setelahnya. Bisa dipahami ya? Na'am barakallahu fiik. Wa hadha min insafi Ibnu Malik rahimahu taala. Ini termasuk bentuk kesadarannya Ibnu Malik rahimahu taala. Insaf itu kesadaran. Jadi ini bentuk termasuk bentuk kesadarannya Ibnu Malik rahimahu taala. Walaupun beliau mengatakan alfiyahku lebih unggul daripada alfiyah Ibnu Mu'ti, tapi beliau sadar, masih mengakui ternyata Ibnu Mu'ti juga apa? Mendapatkan keutamaan karena lebih duluan dalam mengarang alfiyah. Mafhum teman-teman? Berikutnya. Qaulu mustaudibun sana'iyal jamila ay mustahiqqun lisana'il jamil, yang mana Ibnu Mu'ti tersebut nam berhak dan layak mendapatkan sanjungan yang mulia atau yang terpuji. Sekarang berikutnya, wa halil jamil sifatun kasyifah atau sifatun muqayyidah. Sekarang al jamil itu sifat kasyifah, ya sifat yang kasyifah itu menyingkap, menjelaskan sebelumnya, atau sifatun muqayyidah itu sifat yang fungsinya mengikat. Al-jawab yanbani alal khilaf bainal ulama. Jawabannya ini masih apa? Masih dibangun di atas perselisihan antara para ulama. Fi, apa perselisihannya? Yaitu berkaitan masalah halis sana la yakunu illa fil khair. Sekarang sana, sanjungan, itu apakah tidak terjadi kecuali dalam kebaikan? Ternyata tidak. Ada orang yang sanjung dalam kejelekannya. Makanya sanjung itu kan sendiri diungkapkan, diucapkan. Nah seperti itu, sehingga sanjungan itu tidak mengharuskan pada perkara yang baik itu loh ya. Kalian. Fa enam kata beliau, fa in kana sana'u la yakunu illa fil khair, kana qauluhu al jamila sifatun kasyifah. Kalau seandainya sanjungan itu tidak terjadi kecuali hanya dalam kebaikan, berarti lafaz al jamila itu adalah sifatun kasyifah. Itu sifat yang fungsinya hanya untuk menjelaskan sebelumnya. Paham? Nah, menjelaskan sebelumnya. Karena kadang-kadang ada sifatun kasyifah yang barakallahu fiik, yang terkadang tanda bahwasanya lafaz tersebut tidak ada mafhumnya. Seperti apa? Barakallahu fiik, "Man yad'u ma'a Allah ilahan akhar la burhana lahu bih." La burhana lahu bih. Di sini bukan berarti kalau punya burhan boleh berbuat syirik, itu enggak. Tapi itu sifatun kasyifah. Benar-benar mereka itu enggak punya burhan itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wa in kana sana'u yakunu fil khair wa syarr, tapi kalau sana sanjungan itu ternyata bisa terjadi pada perkara yang baik dan bisa terjadi pada perkara yang jelek, fa innaha sifatun muqayyidah, maka dia hanya sifat untuk menguatkan saja. Apa maksudnya? Ya, na'am. Was sahih, ini penting ini, was sahih, yang sahih annahu yakunu fi hadha wa hadha. Bahwasanya sanjungan itu sana itu bisa terjadi pada perkara yang baik, bisa pula sanjungan terhadap perkara yang jelek. Kama fil janazah allati marrat fa asnau 'alaiha syarra. Sebagaimana kisah itu seorang jenazah dalam hadis yang sahih, yang waktu itu nabar kalau berjalan melewati jamaah di situ, jamaah yang hadir dalam jenazah tersebut, fa asnau 'alaiha syarra, akhirnya mereka apa, menyanjung atau mengungkapkan atau berbicara tentangnya dengan kejelekan. Apa maksudnya? Jadi sanjungan itu enggak selamanya pada kebaikannya. Menyanjung pada suatu perkara yang jelek pun juga sanjungan juga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat. Nah, dia berhak mendapatkannya. Namanya atau dia wajib mendapatkannya. Fasana'u yakunu fil khair wa yakunu bis syarr. Maka sanjungan itu bisa terjadi pada perkara yang baik, bisa pula terjadi pada perkara yang jelek. Mayudhafu ilaih, intinya kembali apa yang disandarkan padanya. Wa bina'an ala hadza yakunu qawluhu, maka dibangun di atas penjelasan ini. Na'am barakallahu fiik. Maka ucapan al-jamila sifatan muqayyidatan, hanya sifatnya menguatkan saja. Tahu ya? Ala annahu yumkin an naqul, masih apa barakallahu fiik, dalam keadaan masih memungkinkan kita katakan hatta wa in kana sana' la yakunu illa fil khair. Bahkan kalau seandainya pujian pun atau sanjungan pun tidak terjadi pada perkara yang baik, ya, tidak terjadi kecuali pada perkara yang baik. Fa innal jamila sifatun muqayyidah, maka jamila di situ hanya sekedar sifat yang menguatkan saja. Nah, karena mustajibun sana'i, dikuatkan lagi maksudnya sanjunganku dalam masalah jamil perkara yang baik. Maksudnya itu nawarqalafi sanjungan yang baik gitu loh ya. Nah, li'anna mutlaqas sana' fil khair, li'anna mutlaqas sana' fil khair yaqad yakunu jamilan wa qad yakunu dun dzalik. Dikarenakan kalau semata-mata teman nawarqalah fi sanjungan barakallahu fi pada suatu yang baik itu nawarqalah bisa jadi indah, bisa jadi tidak gitu loh. Orang menyanjung dengan suatu kebaikan itu bisa dinilai positif, bisa dinilai negatif. Tergantung yang sanjung siapa gitu loh. Kalau orangnya fasik, orangnya pemabuk, orangnya penjudi, disanjung dengan kebaikan, si fulan masya Allah baik, belum tentu baik itu loh, sanjungannya itu belum tentu indah, paham ya? Nah, tapi kalau orang yang layak mendapatkannya pas itu loh. Nah, Ibnu Mu'tah ini layak, kenapa? Karena beliau lebih duluan mengarang Alfiyah, paham ya? Sehingga berhak mendapatkan apa tadi? Sanjungan, atau berhak mendapatkan barakallahu fiik keutamaan. Idzan jika demikian, fa ibnu mu'tin mustawjibus sana, maka ibnu mu'tin layak mendapatkan pujian dan sanjungan. Li'annahu sabaqa ila nadmil alfiyah, karena beliau lebih duluan mengarang alfiyah, pantun alfiyah tersebut. Wa fathal bab lin nas, dan beliau membuka pintu untuk siapa? Untuk manusia agar mencontoh dan bikin sesuai dengan apa? Metodenya. Wa man dalla ala khairan falahu mithlu ajri fa'ilih. Ini hadisnya sahih ini ya. Nah, barakallahu fiik, artinya dan barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan maka dia mendapatkan seperti pahala pelakunya. Berikutnya, wa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujuri syai'a. Artinya apa barakallahu fiik? Barang siapa yang barang siapa yang menghidupkan sunnah dalam Islam ini, sunnah yang baik, ya, menghidupkan dalam artian mengajarkan itu ya. Nah, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya. Menghidupkan dia maksudnya mengajarkan, mendakwahkan, kemudian orang yang mengamalkannya itu barakallahu fiik. Dia mendapatkan pahala dan yang mengajar itu dapat pahala. Dia mengajar dan juga dapat pahala orang yang mengamalkannya. Masyaallah, double pahalanya. Wa qalu hadza min halil ulama fi ma bainahum, ini termasuk keadaan para ulama di antara mereka. Ana ba'dhum yusni ala ba'd, bahwasanya sebagiannya menyanjung dan memuji sebagian yang lainnya. Fima huwa ahlu, yang dia memang berhak atau orang yang memang berhak mendapatkan pujian tersebut. Fala yahuttu min qadrih, maka tidak sampai melangkai kadarnya. Paham ya? Tidak sampai melangkai kadarnya. Maksudnya ditetapkan sesuai dengan kadarnya, itu enggak berlebihan dalam sanjungan. Wala yusni alaihi fawqa qadrih, ya kan? Dan juga tidak memuji atau dan juga tidak menyanjung dia di atas apa? Di atas kadarnya. Bal yu'tihi ma huwa ahlu, ya kan? Bahkan diberikan sanjungan tersebut kepada orang tadi barakallahu fi sesuai dengan apa? Sesuai dengan kelayakannya. Apa maksudnya? Wal fadl biyadillahi azza wa jalla, adapun keutamaan itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menyanjung memuji itu antara para ulama itu biasa dan wajar. Ya, barakallahu fi, dan tidak ada istilahnya unsur apa? Berlebihan hulu dalam memuji. Nah, La tadun, kata beliau, la tadun annaka idza asnaita ala syakhsin 'alim yastahiqu sana an hadza yahulu bainak wa bainal tawfiq. Jangan kamu menyangka, jangan kamu menyangka atau menduga bahwasanya apabila engkau menyanjung atas orang yang dia itu tinggi, orang yang tinggi itu orang punya kedudukan itu. Nah, yastahiqu sana yang dia adalah orang yang berhak mendapatkan sanjungan, an hadza kemudian perbuatan ini yahulu bainak wa bainal tawfiq, menghalang-halangi antara kamu dan antara taufik. Oh ya, jangan menduga seperti itu. Bal hadza min taufik, bahkan ini termasuk taufikmu. Falladzi quddira laka sayati, adapun yang ditetapkan, ditakdirkan untukmu itu akan datang. Falaisa kaunuka tughatti. Nah, falaisa kaunuka tughatti mahasanan nas wa fadailahum huwa alladzi yarfa'uk. Paham ya? Kata beliau, falaisa kaunuka tughatti mahasanan nas wa fadailahum huwa alladzi yarfa'uk. Kata beliau, maka bukan keadaan engkau itu menutupi kebaikan manusia dan juga keutamaan mereka itu yang mengangkat dirimu, bukan itu. Bukan karena kita menutupi kebaikan manusia, bukan karena kita menutupi keutamaan manusia kemudian itu yang mengangkat kita, bukan. Bal innahu la yarfa'uk. Amin. Bahkan itu tidak akan bisa mengangkatmu. La indallah wa la indannas, tidak mengangkat dirimu, tidak mengangkat kadarmu, tidak mengangkat apa? Na barakallahu fi derajatmu, tidak di sisi Allah, tidak pula di sisi manusia. Lakin ladzi yarfa'uk, ini penting ini. Akan tapi yang bisa mengangkat dirimu, antubayyina al-haqqa aina makan. Engkau harus menjelaskan al-haq di manapun engkau berada. Ini penting sekali ya. Semakin antum atau menjelaskan al-haq, nah di manapun kita berada, itu adalah nambar kalafik, letak daripada apa? Sebab diangkatnya derajat seseorang. Fabi ayyi makan, dari tempat manapun. Nambar kalafik, di manapun dia berada, tempat manapun. Fabi ayyi makan, fabi ayyi zaman, dan juga kapanpun, kapanpun dimanapun engkau menjelaskan al-haq, itulah yang bisa mengangkat dirimu. Wa min ayyi syakhsin yakunul haq. Naam, dan untuk siapapun orangnya, yang barakallahu fiik, yang al-haq itu naam ada, fayajibu an tubayyinah, maka wajib engkau menjelaskannya. Wa madum tanasihan lil ummah bihaqqin, selama engkau masih apa? Memberikan apa sebagai penasihat untuk umat, naam barakallahu fiik, dengan kebenaran. Fal wajib alaik, maka yang wajib atasmu, antafrah idza sadara al-haq minka aw min ghairik. Ini penting. Yang wajib adalah apa? Kamu bahagia apabila muncul al-haq itu dari dirimu atau dari orang lain. Amlum. Nah, sahabat-sahabat Syekh Shalih Fauzan ini faedah ya. Beliau menukilkan dalam salah satu syarah silsilah Rasail, beliau mengatakan wal wajibu alaika ayyuhal muslim an taqbala al-haqqa wa in kana ma'a man la tuhib, kata beliau. Yang wajib atasmu wahai seorang muslim untuk menerima kebenaran walaupun kebenaran bersama orang yang tidak kamu cintai. Wala takunu al-adawatu syakhsiyah wal ahwa' nafsiyah mani'atan min qabulil haqq, kata beliau. Jangan sampai permasalahan individu, paham ya? Permasalahan pribadi engkau jadikan sebagai penghalang menerima kebenaran. Nah, jadi masalah pribadi selesai secara pribadi gitu loh. Jangan sampai dibawa dalam masalah dakwah akhirnya apa? Nanti tidak menerima kebenaran. Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata dia sahihun anil insana yawaddu an yakuna sudur al-haqq min indih. Kata beliau sahih, benar. Bahwasanya manusia itu pengen, yawaddu itu senang, yuhib itu artinya ya. Yuhibbu an yakuna sudur al-haqq, sangat senang kalau munculnya kebenaran itu dari sisinya gitu loh. Ya kan? Setiap orang gitu kan, pengennya itu kebenaran dari sisi dia menyampaikan gitu loh. Li'adri an yakuna sabiqan lil khair, karena dalam rangka agar dia itu termasuk orang yang lebih duluan dalam orang yang berlomba-lomba atau lebih duluan dalam kebaikan. Oh ya, pengennya gitu. Pengennya dan nomor satu, yang lainnya ngikutin itu. Wa an yakuna nafi'an ibadillah, dan juga na barakallahu fiik, na'am, pengen kalau dia itu bisa memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Pengen kan? Setiap orang gitu, pengen memberikan manfaat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi apa? Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Orang siapa di antara kalian yang mampu untuk apa? Memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya, nah seperti itu. Nah, lihat sini. Barakallahu fikum. Lakin laisa ma'na dzalik an yahula bainan nas bil haqqi. Akan tapi hal tersebut bukan maknanya bahwasanya kamu itu menghalang-halangi antara manusia dan antara al-haq. Paham ya? Nah, bukan berarti menghalang-halangi antara apa? Antara manusia dan antara al-haq. Perhatikan. Li ajli an yasrifa wujuhan nas ilaih, dalam rangka agar memalingkan pandangan manusia kepadanya. Fa hadza la yajuz. Jadi kalau al-haq ada pada orang lain, ya udah itu jelaskan itu loh. Jangan sampai nambah rokalofi kemudian dia punya kebaikan, akhirnya bagaimana caranya orang mengarah ke dia. Paham ya? Jangan sampai, biarkan orang mengambil al-haq. Nah, seperti itu. Dan disebutkan ini, lakin laisa ma'na dzalik, bukan maknanya adalah an yahula baina bainan nas wa bain haqqi. Bukan maknanya bahwasannya apa? Menghalang-halangi antara manusia antara kebenaran. Nah, tapi apa? Tujuannya hanya sekedar menyampaikan manfaat. Nah, jadi menghalang-halangi manusia dari kebenaran dalam rangka agar apa? Wajah-wajah manusia itu masih mengarah pada dirinya, menarik simpatisan atau misalnya pada adanya jus. Ini enggak boleh kata beliau. Berikutnya, walhasil kesimpulannya, anna Ibnu Malik rahimahutaala asna ala Ibnu Mu'tin bil jamil. Bahwa Ibnu Malik rahimahutaala memuji, menyanjung Nam Ibnu Mu'tin dengan apa? Dengan suatu kebaikan. Disabqihi, dikarenakan lebih duluan Ibnu Mu'tin dalam mengarang alfiyah ila hadat tariq alladhi fatahun linnas, karena beliau lebih duluan nam barakallahu fik nam menuju kepada jalan atau metode ini, yang alfiyah alladhi fatahun linnas, yang akhirnya beliau membuka metode tersebut untuk manusia. Paham ya? Minwal metode ya. Jadi beliau tetap berhak mendapatkan sanjungan. Akhirnya datang berikutnya lagi, wa ja'a Suyuti ba'da Ibn Malik wa nadama alfiyatan. Datanglah Suyuti setelah Ibn Malik juga membuat pantun alfiyah 1000 juga. Qala fiha, akhirnya berkata di situ, fa'iqatan alfiyat Ibn Malik. Belum. Jadi masing-masing pengarang ini istilahnya memuji dan juga menganggap karyanya lebih unggul itu. Ini lihat ini. Fa'iqatan alfiyat Ibn Malik. Nah, ya kan, fa'iqatan alfiyat Ibn Maliki likauniha wadihatan masaliki. Mengungguli alfiyat Ibn Malik itu. Ya, alfiyah Ibn Suyuti ini, alfiyahnya Imam Suyuti ini, nah disebutkan bahwasanya lebih unggul daripada alfiyah Ibn Malik. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalamnya metode cara barakallahu fik peletakannya itu lebih jelas, lebih gamblang. Itu pengennya Imam Suyuti itu loh. Lihat lagi berikutnya. Wa alfiyatuhu maktubatun indi bi khatti, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Dan alfiyahnya itu tertulis, berada di sisiku dengan tulisanku. Oleh beliau tulis ya. Lakinnaha fil haqiqah ma fa qad alfiyatun Ibn Malik. Akan tapi kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, pada hakikatnya alfiyahnya Ibn Suyuti tersebut tidak mengungguli barakallahu fik daripada alfiyahnya Ibn Malik. Fa'indama takra'uha tajidu fiha qalaqan. Maka apa? Nah, maka tatkala engkau membacanya, engkau akan menjumpai apa? Kerenggangan di situ. Nah, jadi kurang kuat pantunnya itu. Paham ya? Nah, semacam keguncangan, kerenggangan, kurang kuat. Falaysa bi'awdah min alfiyah Malik, maka tidak lebih jelas daripada alfiyah Malik. Maksudnya itu alfiyah As-Suyuti, nah itu kurang jelas. Alfiyah Malik lebih jelas itu. Falatakadu tafham min hasyai'an, hampir-hampir kamu tidak paham sedikit pun. Seperti itu. Nah, jadi yang namanya orang kan setiap pengarangan bagaimana caranya, istilahnya apa ya, dia menganggap yang punya dia kan bagus itu loh. Nah, kita lihat sini, sumadza akhar ba'da Suyuti, dan kemudian datang yang lain lagi setelah Imam Suyuti. Wa nadhama alfiyah, bikin juga pantun alfiyah, wa qol fa'iqatan alfiyah tasuyuti. Ewa. Wala adri hal ya'ti fil mustaqbal ahadun yaqulu mithla dzalik, kata beliau, aku enggak tahu apakah nanti kedepannya nanti akan ada orang lagi yang mengatakan seperti itu. Setiap orang punya arang alfiyah, kemudian alfiyahnya lebih unggul daripada alfiyah sebelumnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Ala kulli hal, atas berbagai macam keadaan, al fadlu biyadillah, keutamaan mutlak itu min Allah Ta'ala, di tangan Allah Ta'ala. Waladhi hasala Ibn Malik min adam ikbal alaihi fi hayatih. Ada pun yang terjadi pada Ibn Malik ya, ketika beliau masih hidup ya, tidak banyak orang yang peduli kepada beliau. Ya kan, kemarin kita lewati, kemarin yang datang hadir beliau sedikit kan ya, sedikit itu pun ternyata ada yang mulia. Imam siapa kemarin? Imam Nawawi. Wa hal fatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana, Imam Nawawi. Kata beliau, ada pun yang terjadi pada Ibn Malik ketika beliau masih hidup, ada iqbal alaih, enggak banyak orang yang datang kepada beliau. Ja'alahullahu lahu ba'da mamatih, tapi ternyata Allah telah jadikan setelah beliau meninggal haitsu aqbalan nas ala kutubi, ya kan, yaitu dengan apa? Banyaknya manusia yang menerima dan juga nambar alafiq menggunakan kitab-kitabnya, ya kan. Nah, ma'ruf kitab ini Alfiyan Malik, sampai orang-orang awam pun mengkaji, orang NU, orang-orang Nahdiyin itu mengajarkan Alfiyan Malik ini. Namanya bahkan mereka hafal semuanya itu, dihafal dengan nyanyian, dengan lagu-lagu itu, ya, seperti itu. Nah, kesimpulannya, barakallahu fiik, Ibnu Malik walaupun mengatakan Alfiyahnya lebih unggul daripada Alfiyan Mu'ti, tapi beliau masih mengakui sadar bahwasanya Ibnu Mu'ti tetap punya keutamaan karena lebih duluan dalam mengarang, dan Ibnu Mu'ti berhak mendapatkan apa tadi, sanjungan yang terpuji. Nah, seperti itu. Allah alam bissawab, yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.